kisah kasih kenangan yang takkan terlupakan di dalam hidupku sampai jauh di hari nanti. Ku terlena di tengah malam sepi, sungguh syahdu nikmatnya sayu madu mesra mengiringi kesan cinta dulu. Oh, betapa indahnya ku termenung menghayal dan berkata, adakah cinta yang sehangat masa silam penuh riang suasana sejuk niang cinta.